لك روحي اشتقنا خير العباد اشتقنا إليك النبي اشتقنا جد الحسين نعم ترين وانكو بعلم طه المصطفى بوكان هنا إلا كاتا يمدي تتركن بجانجا كترسان رسول الله وهي تهان دي لسانو تنتن langkahku ke surga oh cahaya rahasiamu terkandung di balai agung dan serinya muasal seluruh makhluk yang diciptakan aduhai jambaan hati terimalah diri ini meski sering pasan moda alangkah bimbang hatiku kiranya kau tak akui aku sebahagian umatmu rinduku tak berujung teguh di sanubari kasih tulus abadi ishtaqna ilaika muhi khairal ibad namun kerinduanku padamu Tuhan Mustafa bukan hanya indah kata yang dituturkan pujangga keturusanku Tuhan yang tahu wahai Habibi ya Rasulullah mayu Tuhan di lisanmu tuntunlah aku ke surga seluruh makhluk yang dicintakan oh, oh, oh. Aduhai dambaan hati terimalah diri ini meski sering berpapasan noda alangkah bimbang hati kiranya kau tak akui aku sebahagian umatmu rinduku tak berujung teguh di sanubari kasih tulus abadi meskipun nyawa ini terbang ke langit tinggi cinta tetap di hati walau tak di sisimu cukuplah untuk aku